Bismillahirrahmanirrahim. Sama. وعن علي عند أحمد وجعلت تراب لي طهورا من دار علي di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, dan jadikan debu untuk aku sebagai alat bersuci, artinya pengganti air. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya dalil man qala inna laizi illa turab, bagi pendapat kelompok yang berpendapat tidak sah tayamum kecuali harus dengan debu. Maka dijawab dengan jawaban terdahulu bahwasanya walaupun lafadznya dengan debu, ini hanya pengkhususan bimafhumil laqab, pemahaman laqab saja. Karena kalau tempat-tempat seluruh permukaan bumi yang enggak ada debu, ya agak susah. Mungkin di hotel atau di hutan juga kadang enggak ada debu. Kalau zamannya misalkan musim hujan, kan enggak ada debu, agak susah. Sehingga hanya lakop saja, penamaan saja supaya lebih mendekatkan kepada pemahaman. Ya kalau dia mendapatkan debu ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak harus. Seluruh dunia, misalkan kalau di negara Arab ya banyak debu karena kering. Negara tropis musim hujan, musim dingin ada debu enggak? Mungkin ada, mungkin enggak. Sehingga adapun penyebutan lafaz turab, debu, annahu minal amal bimafhumil laqab, pemahaman laqab saja yang difahami supaya lebih memudahkan saja. Ya, karena tempat-tempat yang lain dari seluruh dunia ya enggak semuanya ada debu. Mungkin dia di hotel atau apa yang kebersihannya ini enggak ada debu, kan susah juga. Ya. Nah. Walakin ad-dalil 'ala ta'yin turab maqaddamna fil ayah. Sehingga penyebutan turab, debu ini mafhum laqab saja, yang difahami dari laqab saja. Ya, sehingga enggak harus tidak harus ada debu. Ya dia mendapatkan debu ya alhamdulillah, kalau enggak kullu ma 'ala wajhil ard, setiap ada yang di permukaan bumi ya dia bisa untuk jadikan bersuci, untuk bersuci sebagai pengganti air. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlullah.